bintang sing karetit na rembongan. Maturan hati nutung gara alatan dipegatkan cinta. Kiat nandangan lara lamun sepunya ia karma kurungkun sini lampah dosa ampun Gusti kama. Mane nanu pusi kukuring dinyanyi.